Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fillah azakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari rangkaian pembacaan kitab Tahdzirus Sajid min ittikhadil quburi masajid. Dan kita masih dalam pembahasan pasal yang menerangkan beberapa contoh syubhat pihak-pihak yang melegalkan dan membolehkan untuk membangun masjid di atas kuburan atau sebaliknya, memasukkan kuburan ke dalam masjid. Nah, dan terkait dengan dalil atau hadis yang menjelaskan kepada kita tentang larangan hal tersebut sangat banyak dan sangat jelas lagi gamblang, tidak tersamarkan sama sekali, baik orang Arabnya ataupun selain Arabnya, yang bisa bahasa Arab ataupun yang belum bisa, sekedar membaca teks hadis tersebut, ditambah mungkin kalau belum paham bahasa Arab ya terjemahan, ngerti arahnya kemana, maksud dan maknanya apa, kemudian konsekuensi hukumnya itu apa, ngerti. Karena bahasanya pun bahasa yang sangat ringan, sangat amat mudah dicerna. Bagaimana Rasulullah dalam sekian banyak kesempatan mengecam, mengutuk, melaknat kaum Yahudi, kaum Nasrani yang mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka atau tokoh-tokoh mereka sebagai tempat ibadah. Nah, kemudian kita masuk pada contoh syubhat yang berikutnya. Allah rahimahullah, al-jawab an syubhatil khamisah, jawaban terhadap contoh syubhat yang kelima. Ini termasuk syubhat inti. Ya. Amma binau Abi Jandal radhiyallahu taala an masjidan ala qabri Abi Basir radhiyallahu taala an fi ahdin nabi alaihi salatu wassalam. Di mana syubhat mereka seputar amalan ya, Abu Jandal ketika beliau membangun masjid di atas kuburan Abu Basir. Abu Jandal sahabat, Abu Jandal bin Suhail bin Amr ya, Abu Jandal ini beliau termasuk sahabat yang masuk Islam di awal-awal. Dan bahkan beliau masuk Islamnya itu ya, dan mencolok kisah beliau ketika peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Quraisy di Hudaybiyah, kencatan senjata ya. Abu Jandal bin Suhail bin Amr, yang ketika itu ayah beliau Suhail bin Amr masih berada di pihak kaum musyrikin, masih kafir ketika itu, bahkan sebagai notulennya yang mencatat poin-poin penting dari perjanjian damai tersebut. Abu Jandal masuk Islam yang menyisihi ayahnya, yang kemudian Suhail bin Amr menyusul masuk Islam ya. Dan di sini disebutkan oleh beliau bahwa Abu Jandal radhiyallahu ta'ala an membangun masjid di atas kuburan sahabat Abu Basir. Abu Basir Utbah bin Usaid Al-Thaqafi. Utbah bin Usaid Al-Thaqafi. Fi ahdin Nabi, di zaman Nabi. Fa syubhatun la tusawi hikayatuha. Di mana syubhat ini ya tidak seperti kisah yang mereka bawakan. Ya. Nah. Jadi mereka berhujat dengan kisah atau cerita ini, namun ternyata setelah dicek ya, ternyata butuh klarifikasi. Walaula anna ba'd zawil ahwa minal mu'asirin ittaka'a 'alayha fi radd tilkal ahadith al muhkamah lama samahtu li nafsi an asuda safahat fi sabilil jawab anha wa bayan butlaniha. Kalau bukan karena adanya pihak-pihak dari kalangan ahlul ahwa di zaman ini yang berupaya untuk bersandar dengan kisah tersebut untuk membantah hadis-hadis yang sangat jelas dan gamblang menerangkan tentang haramnya perbuatan membangun masjid di atas kuburan, kata beliau rahimahullah, sungguh ya, aku pun tidak akan sudi ya, untuk aku menyebutkan sekian banyak lembar sekedar untuk membantah syubhat ini. Nah, dan menjelaskan tentang kebatilannya. Namun di sini beliau akan memberikan faedah kepada kita terkait dengan kisah ini. Ya, tentang keabsahannya, demikian pula sisi penelitian dan penukilan para imam terkait dengan riwayat ini. Wal kalamu 'alaiha min wajhai. Dan terkait dengan jawaban terhadap syubhat ini dilihat dan ditinjau dari dua sisi. Ya, dua bantahan. Al-awwal raddu thubutil bina'il maz'um min aslih. Yaitu bantahan terhadap adanya bangunan yang disangka, yang diklaim ya, bahwa di sana ada masjid di atas kuburan sahabat Abu Basir. Karena laisa lahu isnadun taqumul hujjatu bih. Karena ternyata tidak ada satupun ya riwayat ataupun sanad hadis yang sahih yang bisa dijadikan sebagai hujjah atau sandaran dalam bab ini. Ya. Telah kita sebutkan dan itu sering kita singgung bahwa dalam hal diskusi ilmiah munaqasyah itu penting untuk kita berpegang dengan dua hal. Yang pertama adalah sihatud dalil. Ya. Sihatud dalil. Benarnya dan sahnya dalil tersebut untuk dijadikan sebagai hujjah. Ya. Nah, kalau ayat Al-Quran mungkin tidak perlu dipertanyakan. Kalau hadis butuh dicek. Ya. Kemudian yang kedua adalah sihatul istidlal. Tepat dan benarnya di dalam menjadikan dalil tersebut ya, sebagai landasan. Nah. Kemudian bisa ditambahkan poin yang ketiga yaitu adamul intiqad. Tidak adanya kritikan terhadap dalil sahih tersebut. Kan terkadang dalam sebagian kondisi dalilnya sahih, kemudian tepat sesuai pembahasan, namun ternyata ada kritikan. Kenapa? Hadisnya mansukh. Dalilnya dihapus oleh dalil yang lain. Mungkin? Mungkin. Ya. Nah, lah di sini terkait dengan kisah tadi, ternyata tidak ada satupun hadis yang sahih yang menerangkan tentang hal tersebut. Walam yarwihi ashabus sihah was sunan wal masanid wa ghairuhum, dan tidak pernah diriwayatkan oleh para ulama yang menyusun kitab-kitab hadis baik yang ya, telah dikenal sebagai kitab hadis yang sahih, Bukhari, Muslim, Ibnu Huzaimah dan yang lainnya, ataupun kitab-kitab sunan, ya, Abi Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, Ibnu Hibban dan yang lainnya, ataupun masanid, musnad, banyak kan, musnad Imam Ahmad, ya, Al-Bazzar, Amr bin Ubaid ataupun siapa, banyak ya. Demikian pula musannafat. Ya. Wa inna ma auradahu Ibn Abdul Barr fi tarjamati Abi Basir fil isti'ab min al-isti'ab mursalan. Hanya saja diriwayatkan kisah tadi oleh Ibn Abdul Barr di dalam kitab al-isti'ab ketika menyebutkan biografi ataupun terjemah sahabat Abu Basir. Sebatas itu saja. Ya. Nah, jadi kalau kita membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab sunan, itu enggak ada ya penjelasan atau penyebutan bahwa sahabat Abu Jandal membangun masjid di atas kuburan sahabat Abu Basir. Disebutkan secara mursal oleh beliau rahimahullah Ibn Abdul Barr, beliau mengatakan walahu qissatun fil maghazi ajibatun, bahwa terkait dengan Abu Basir ini ada kisah ya, dalam beberapa pertempuran medan jihad, kisah yang mengagumkan ya. Zakarah Ibn Ishaq wa ghayruhu wa qad rawaha Ma'mar Ali bin Shihab, disebutkan Ibn Ishaq dan yang lainnya juga diriwayatkan oleh Ma'mar bin Rashid As-Sun'ani dari Ibnu Shihab Az-Zuhri. Zakara Abdur Razzaq bin Hamam As-San'ani an Ma'mar bin Rashid As-San'ani an Ibnu Shihab, dari Ibnu Shihab, fi qissatil qadiyyati 'amal Hudaybiyah, ketika Ibnu Shihab menceritakan tentang peristiwa Sulhul Hudaybiyah atau tahun terjadinya kenjatan senjata perjanjian damai antara muslimin dan musyrikin Quraisy di Hudaybiyah. Kata beliau rahimahullah, "Tsumma raja Rasulullah faja'ahu Abu Basir, rajulun min Quraisyin wa huwa muslimun." Sepulangnya Rasulullah dari perjanjian Hudaybiyah, maka beliau didatangi oleh Abu Basir. Beliau berasal dari Quraisy, dari Mekah, dan beliau telah masuk Islam. Ya, jadi Nabi sudah kembali ke Madinah nih, dari Hudaybiyah. Fa arsalat Quraisyun fi talabihi rajulain, maka kaum Quraisy ya mengetahui bahwa ada orang yang bernama Abu Basir dari Mekah setelah perjanjian Hudaybiyah datang ke kota Madinah. Dalam kondisi di antara perjanjian tersebut isinya adalah sejak perjanjian itu dicatat, disepakati, apabila ada orang-orang Mekah yang masuk Islam kemudian datang ke Madinah itu harus dikembalikan. Nah, misalkan ada orang Mekah masuk Islam, datang kepada Nabi di Madinah. Kalau diketahui, itu harus dikembalikan. Termasuk kisah ini. Ya, dan tidak sebaliknya. Kalau misalkan ada orang Madinah, ya, kaum muslimin misalkan, tiba-tiba setelah perjanjian itu datang ke kota Mekah, murtad misalkan. Maka tidak boleh dikembalikan. Ya. Nampaknya kan ya, kurang adil ya. Ya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah Abu Basir. Ya, beliau setelah Sulhul Hudaybiyah datang ke kota Madinah ya, dalam keadaan sudah menyatakan keislaman. Kaum Quraisy mengutus dua orang untuk menjemput Abu Basir radhiyallahu taala anhu. menjemput. Ya. Faqala li Rasulillah. Maka dua utusan Quraisy tadi mengatakan kepada Nabi, "Al-ahdul ladzi ja'ata lana an tarudda ilaina kullaman ja'aka musliman." Bahwa telah terjadi kesepakatan, perjanjian ya, yang telah engkau tetapkan terhadap kami untuk engkau mengembalikan siapa saja ya, yang datang kepada anda dalam keadaan muslim. Artinya tolong itu orang kembalikan ke kami. Mubasir tadi, Utbah bin Usaid Ats-Tsaqafi, kembalikan ke kota Mekah. Fadafa'ahun nabiyyu ila rajulain. Maka Nabi pun mengembalikan orang tadi. Siapa orang tadi? Abu Basir. Ya, dikembalikan karena memang ya, perjanjiannya seperti itu. Enggak bisa diingkari, ya kan? Fa kharaja hatta balagha dzal Hulaifah. Maka keduanya pun, dua utusan Quraisy tadi bersama dengan siapa? Abu Basir radhiyallahu taala an, ya, pulang dari Madinah menuju Mekah sampai tiba di tempat yang bernama Dzul Hulaifah. Ya, yang sudah belajar manasik haji ini miqatnya siapa? Ahlu Madinah, ya kan? Fa nazalu yakuluna min tamrin lahum. Maka mereka pun di Dzul Hulaifah, tiga orang tadi, dua utusan Quraisy, satu sahabat, ya, singgah kemudian sempat istirahat sejenak makan kurma. Faqala Abu Basir li ahadir rajulain. Maka Abu Basir ketika itu sempat dalam kondisi santai mengatakan kepada salah seorang dari dua orang tadi, "Wallahi inila ara sayfaka hada jayidan ya fulan." Sungguh aku melihat pedangmu itu bagus sekali. Kata siapa? Kata Abu Basir, kan dua utusan tadi mau pedang, ya, di sarung. Ya, demi Allah katanya, saya melihat pedangmu itu bagus sekali. Ya, fastalahul akhar, maka orang keduanya pun mengatakan, wah, yang dipuji temannya, dia pun gak mau ketinggalan, langsung dihunuskan pedangnya. Ya, waqala ajal, iya, tentu demi Allah, innahu lajayyid, iya, betul. Pedang ini pun sangat bagus. Ya, laqad jarabtu bi tsumma jarabtu. Sungguh aku sudah pengalaman ya, dengan pedang ini. Ini sudah hebat di kancah peperangan dan pertempuran melawan musuh. Sudah handal ini pedang ini, sudah teruji. Faqala lahu Abu Basir. Ya, kata Abu Basir kepada dua orang tadi, "Arini anzur ilaih." Kalau begitu, mari. Ya, tolong tunjukkan pedangmu itu. Berikan kepada saya. Ya, fa amkanahu minhu, maka Abu Basir pun memegang pedang itu. Pegang dalam kondisi apa? Terhunus. Tadarabahu bi hatta barid. Langsung. Enggak mikir panjang. Eksekusi, dipenggal. Sampai dingin. Ini saya mati. Ya, salah seorang dari dua utusan tadi. Wa faral akhar hatta atal Madinah. Maka temannya ini melihat temannya itu sudah mati, terjungkal, dipenggal oleh siapa? Abu Basir, kabur, lari, ketakutan menuju ke kota Madinah. Ya. Fa dakhala al-masjid ba'dahu, kemudian setelah itu dia pun masuk masjid. Masuk masjid. Kalau sudah masuk masjid aman. Ya. Faqala lahu an-nabiyyu hina ra'ahu laqad ra'a hadza zu'ran. Maka Nabi pun mengatakan kepada orang Quraisy tadi, sungguh ya, beliau melihat orang ini sangat panik dan ketakutan. Gimana enggak panik? Ya, berangkat dari Mekah menuju Madinah dua orang. Satu dibunuh di depan matanya, coba. Ya, dipenggal di depan matanya. Ya panik, kabur. Ya, mau duel satu lawan satu, ya mikir kan. Akhirnya lari, minta perlindungan ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi kembali. Falam antaha ila Nabi, maka ketika berjumpa dengan Nabi, orang tersebut dia pun mengatakan, "Qutila wallahi sahibi wa inni lamaqtulun." Demi Allah, orang musyrik Quraisy lah ya. Sumpahnya demi Allah, wallahi. Dan tiga, sebenarnya orang musyrik Quraisy itu kenal Allah, kenal banget. Ya, kenal sekali. Makanya kalau musyrikin Quraisy ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia, yang memberikan rezeki, yang mengatur jagat raya? Ya Allah jawabannya. Allah. Sumpah mereka mengatakan, wallahi, sumpah demi Allah. Ya. Teman saya barusan dibunuh dan saya pun akan dibunuh. Ya. Faja Abu Basir, maka ya, saat itu pula datanglah sahabat Abu Basir. Faqala, maka dia pun mengatakan. Jadi ingin ketemu nih, dikejar sama Abu Basir. Ya, langsung pas ketemu dengan Nabi. Utusan Quraisy yang selamat tadi ketemu dengan Nabi, Abu Basir pun ketemu dengan Nabi. Faqala, kata Abu Basir, ya Rasulullah, qad wallahi waffallahu dhimmatak. Qad radattani ilaihim fa'anjanillahu minhum. Wahai Rasulullah, demi Allah, Allah telah menyempurnakan tanggunganmu. Ya, sungguh engkau telah mengembalikan aku kepada mereka. Ini ketika Abu Basir datang dari Mekah, dikembalikan lagi. Ya, maka Allah pun menyelamatkan saya dari mereka ini. Ya, maka Nabi pun mengatakan, wailu ummi mis'ara harbin law kana ma'ahu ahad. Wailu ummi, wail itu asal maknanya halak, kebinasaan, ya, kerugian, kecelakaan. Tapi di sini maknanya bukan itu. Ya, wailu ummi di sini mengungkapkan at-ta'ajjub, keheranan. Aneh, kok bisa? Kamu bisa selamat sampai sini? Ya. Mis'aru harbin. Di situ tertulis, dicetakan saya jarbin. Pakai jim. Yang sahih ha. Mis'aru harbin, harb, perang. Ya. Tibanya kamu di tempat ini itu bisa menyulut dan menyalakan api peperangan. Kalau dia orang Quraisy tadi bersama yang lainnya, bahaya, bisa perang ini. Ya kan? Kenapa? Mengisi perjanjian. Falamma sami'a dzalika 'alima annahu sayurduhu ilaihim, maka tatkala Abu Basir mendengar pernyataan Nabi tadi, maka beliau pun mengetahui bahwa beliau pun terpaksa harus rela dan siap untuk dikembalikan lagi ke kota Mekah. Fa kharaja hatta ata sifal bahri. Maka beliau pun akhirnya keluar sudah, Abu Basir ini. Mengalah sudah. Memang keputusan Nabi seperti itu. Ya, meskipun sudah berhasil membunuh satu orang utusan tadi, akhirnya Abu Basir pun tetap keluar dari kota Madinah menuju Mekah melewati sifal bahr, yaitu tepi pantai. Ya, tapi pantai. Qala wa anfalata minhum Abu Jandal ibn Suhail ibn Amr. Nah, maka perawi menyebutkan termasuk di antara para sahabat yang juga setelah Sulhul Hudaybiyah lolos dari pengawasan kaum musyrikin Quraisy adalah Abu Jandal. Abu Jandal ibn Suhail ibn Amr. Ya. Ini juga yang termasuk lari dari kota Mekah. Falahiqa bi Abi Basir. Maka di tempat itu pun beliau akhirnya berjumpa dengan sahabat Abu Basir. Nah, sampai di sini. Kemudian wadzakara Musa bin Uqbah hadzal khabara fi Abi Basir. Biatamma alfadhan wa atmala siyaqatan. Kemudian perawi yang bernama Musa bin Uqbah juga menyebutkan tentang kisah ini. Perihal Abu Basir radiyallahu ta'ala dengan lafaz yang lebih sempurna dan teks yang lebih lengkap. Ya. Qala, di antara tambahan lafaznya, wa kataba Rasulullah ila Abi Jandal wa Abi Basir liyaqduma alaih wa man ma'ahuma minal muslimin. Nabi sempat menulis surat yang diarahkan kepada Abu Jandal dan Abu Basir agar keduanya berangkat menemui Nabi dan bersama kaum muslimin yang lainnya kalau ada. Faqadima kitabu Rasulillah ala Abi Jandal wa Abi Basir yamutu. Ya. Famata wa kitabu Rasulillah biyadihi yaqra'uhu. Maka tibalah surat tadi yang ditulis oleh Nabi ya, kepada Abu Jandal, sementara Abu Basir ketika itu sedang sakaratul maut, mendekati ajalnya, dan akhirnya beliau meninggal dalam kondisi surat itu di tangan beliau sedang beliau baca. Fadafanahu Abu Jandal makanahu. Perhatikan ini. Kemudian setelah itu kan dua orang ya, Abu Jandal dan Abu Basir lagi baca surat, Abu Basir meninggal ya. Maka Abu Jandal pun menguburkan ya, jenazah Abu Basir di tempat beliau meninggal, wasalla alaih, dan sempat disolati. Wabana ala qabrihi masjidan. Yang kemudian Abu Jandal membangun masjid di atas kuburan sahabat Abu Basir radhiyallahu ta'ala anhu. Paham kisah ini? Ya. Qultu, lah sekarang. Kemudian kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, perhatikan kisah tadi, kemudian yang lebih penting adalah di awal kisah ketika akan disebutkan rawi yang menceritakan kisah ini. Siapa? Al-Imam Zuhri Ibnu Syihab rahimahullah. Ya. Kata beliau, fa anta tara anna hadhihi al-qissata madaruha 'ala Az-Zuhri. Ya. Kalian perhatikan bahwa kisah ini sandarannya adalah dari penyampaian Al-Imam Zuhri. Fahiya mursalatun ala tibari annahu tabi'un saghir. Dan kisah ini, sebatas ini saja, ini adalah kisah yang mursal. Kisah yang mursal. Kenapa? Karena Al-Imam Zuhri rahimahullah, beliau adalah seorang tabi'in, bahkan sigharu tabi'in. Namanya sigharu tabi'in, itu adalah tabi'in, murid sahabat, namun berjumpa dengan ya, sedikit dari kalangan para sahabat. Bahkan beliau mendengarkan dari Anas bin Malik, adapun sahabat yang lainnya beliau tidak mendengarkan dan beliau tidak mendapati. Ya, kebanyakan sudah wafat, sudah meninggal. Nah, ini wa illa fahiya mu'dalah. Sehingga kesimpulannya kisah tadi itu dengan sanad tersebut itu mu'dal. Ya, terputus dengan ya, sanad yang hilang secara beruntun. Wa kaifa ma kana al-amru fala taqumu biha hujjatun ala anna mawdi'a asy-syahid minha. Ya, sehingga bagaimana mungkin ya kisah yang seperti ini untuk dijadikan sebagai hujjah sementara yang menjadi syahidnya itu ada di kisah yang terputus sanadnya tadi itu secara beruntun. Nah, wa huwa qawluhu, yaitu pernyataan wa bana ala qabrihi masjidan, di mana Abu Jandal dalam kisah yang ya mu'dhal tadi itu disebutkan membangun masjid di atas kuburan sahabat Abu Basir. Kemudian la yadhharu min siyaqi Ibnu Abdul Barr lil qissati annahu min mursaliz Zuhri. Tambah lagi bahwa sebenarnya juga tidak nampak dari konteks Ibnu Abdul Barr pada kisah tersebut itu adalah dari kisahnya Mursal Az-Zuhri. Wala min riwayati Abdul Razzaq an Ma'mar anhu, dan juga bukan dari riwayat Abdul Razzaq dari Ma'mar. Bal huwa min riwayati Musa bin Uqbah, lebih jauh lagi. Dan ternyata itu adalah riwayatnya dari Musa bin Uqbah. Ya. Kama sarraha bihi Ibnu Abdul Barr ya walam yujawizhu. Dan ini seperti yang dijelaskan, dipertegas oleh Ibnu Abdul Barr, dan tidak lebih dari itu. Artinya setelah dicek sanadnya, itu yang mengisahkan kisah tadi, kisah sahabat itu adalah Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah ini lam yasma' ahdan minas sahabah, dalam kondisi tidak pernah mendengarkan hadis dari para sahabat satupun. Sementara yang dikisahkan itu siapa? Kisah sahabat ya kan? Di zaman Nabi lagi. Musa bin Uqbah zamannya jauh. Enggak ketemu dengan sahabat. Ya. Tidak ketemu. Kok cerita tentang sahabat? Berarti kan ada yang terputus ini. Ya, fahadhihi ziyadatu a'ni qawlahu wa bana ala qabrihi masjidan mu'dalah. Maka tambahan riwayat tadi yaitu bahwa Abu Jandal membangun masjid di atas kuburan Abu Basir itu mu'dal, terputus sanadnya. Ya, secara beruntun. Ini satu. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum bahwa hadis atau kisah yang menceritakan bahwa Abu Jandal membangun masjid di atas kuburan Abu Basir itu sangat lemah. Adapun asal kisahnya ada. Asal kisahnya ada. Ya. Namun terkhusus riwayat kisah yang menyebutkan adanya tambahan bahwa Abu Jandal membangun masjid di atas kuburan Abu Basir, ini riwayatnya apa? Sangat lemah. Mu'dal. Ya, mu'dal itu ya dari sisi parahnya di atasnya munqati. Kalau munqati yang terputus dalam satu sanad itu cuma satu. Munqati, sanadnya munqati, lemah. Kalau mu'dal dua lebih. Bisa dua, bisa tiga, beruntun hilang entah kemana. Ya. Kemudian kata Al-Albani rahimahullah, bal hiya indi munkarah. Bahkan menurut saya kisah itu kisah yang munkar. Tuh, lebih parah lagi ya. Kisah yang munkar, kok bisa? Li'anna al-qissata rawaha al-Bukhari fi sahihihi wa Ahmadu fi musnadih. Karena ternyata asal kisah tadi itu ada. Dalam riwayat Bukhari, juga dalam musnad Imam Ahmad ada. Mausulatan, secara bersambung sanadnya. Min tariqi Abdirrazzaq an Ma'mar, dari jalurnya Abdirrazzaq bin Hammam Sun'ani dari Ma'mar bin Rashid. Ya. Qala akhbarani Urwah bin Zubair anil Miswar ibni Makhramah. Telah menyampaikan kepada saya, kata Ma'mar bin Rashid, Urwah bin Zubair tabi'in, dari sahabat Al-Miswar ibn Makhramah wa Marwan biha duna hadis ziyadah. Jadi asal kisahnya ada, namun khusus tambahan lafaz bahwa Abu Jandal membangun masjid di atas kuburan Abu Basir itu tidak ada. Ada kisahnya itu ada. Ya. Tapi khusus tambahan lafaz tadi di akhir tadi itu enggak ada. Dalam Bukhari, dalam Musnad Imam Ahmad enggak ada. Ini satu. Ya. Wa kadzalika auradaha Ibnu Ishaq fi sirah 'an Az-Zuhri mursala kama fi Mukhtasar Sirah li Ibnu Hisham. Ya. Juga riwayat yang kedua. Ya. Riwayatnya Ibnu Ishaq dalam kitab beliau As-Siratul Nabawiyah dari Zuhri secara mursal. Ya. Ini juga tidak ada tambahan lafaz tadi. Tidak ada tambahan lafaz tadi. Ya, min tariqi Ibnu Ishaq ani Zuhri an Urwah bihi mithla riwayati Ma'mar wa tamma wa laysa fiha hadis ziyadah. Riwayat yang kedua ini juga tidak ada tambahan khusus tadi ya. Jadi harusnya kan panjang kisahnya, ternyata ada tambahan bahwa Abu Jandal ketika mengetahui Abu Basir meninggal, maka dibangun masjid di atas kuburannya. Lah, ini jadi masalah lafaz ini. Ya. Riwayat yang pertama enggak ada tambahan itu. Riwayat yang kedua juga tidak ada. Yang ketiga, wa kadzalika rawahu Ibnu Jarir fi tarikhihi. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah juga menyebutkan kisah ini dalam tarikhnya, min tariqi Ma'mar wa Ibnu Ishaq wa ghairihima 'an Az-Zuhri bihi duna hadhi ziyadah. Ya, juga sama jalurnya dari Ma'ad bin Rashid dan Ibnu Ishaq dari Zuhri, ya, tanpa tambahan tadi. Jadi barakallahu fikum, ada tiga riwayat yang boleh disebutkan di sini. Ada tiga riwayat yang boleh disebutkan di sini. Ya, yang tiga-tiganya itu menjelaskan kisah tadi dalam Bukhari, dalam Musnad Imam Ahmad, dalam apa tadi? Dalam Siratul Nabawiyah Ibnu Ishaq, demikian pula dalam Tarikh Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan kisah tadi. Berarti kan ada asalnya. Ya, ada asalnya. Tambah lagi, riwayat-riwayat tersebut sahih. Berarti ada asalnya. Hanya saja untuk tambahan bahwa Abu Jandal membangun masjid di atas kuburan Abu Basir, ini sama sekali tidak disebutkan dalam tiga riwayat tersebut yang sahih. Ya, paham ya? Sehingga ini yang melatar belakangi pernyataan beliau bahwa riwayat yang menyebutkan kisah Abu Jandal dengan Abu Basir dengan tambahan lafaz apa? Abu Jandal membangun masjid di atas kuburan Abu Basir, itu mungkar. Kenapa mungkar? Sudah riwayatnya dhaif, mu'dhal, menyisihi riwayat yang sahih. Ya, mukhalafatud dhaif lithiqah fahuwa mungkar, ya kan? Hadis yang mungkar itu apa? Ketika ada riwayat ataupun hadis yang dhaif menyisihi hadis yang sahih. Nah, padahal dzalika kullu ala annaha ziyadatun munkarah. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa tambahan tadi itu ada tambahan yang mungkar li'adzaliha karena sanadnya mu'dal wa adami riwayat istiqat laha wallahu ta'ala huwal muwafiq. Ya, dan tidak adanya riwayat yang dari perawi yang thiqah yang meratkan tambahan tersebut. Ini sisi yang pertama. Kesimpulannya apa? Kisah riwayat atau hadis yang menjelaskan ya peristiwa Abu Jandal dengan Abu Basir dengan tambahan apa? Beliau membangun masjid di atas kuburan Abu Basir, itu apa? Sangat lemah, bahkan mungkar. Mungkar. Paham ya? Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, anna dzalika law shahha. Anggap hadis tadi sekarang ala sabil fard, anggap kalau dia tersebut sahih. Lam yajuz an tarudda bihil ahaditha as-sariha. Itu pun tidak boleh untuk dijadikan ya membatalkan hadis-hadis yang sahih, yang sharih, yang jelas dan gamblang fi tahrimi bina'il masajid 'alal qubur. Yang menerangkan tentang diharamkannya membangun masjid di atas kuburan. Ya. Nah, anggap kalau apa? Kalau sahih. Itu pun tidak boleh untuk dibenturkan. Wah. Membantah dan membatalkan hadis-hadis Nabi yang sahih yang menerangkan tentang haramnya membangun masjid di atas kuburan. Kenapa? Li amrain. Karena dua hal. Awalan yang pertama, annahu laisa fil qissati anna an-nabiyya ittala ala dzalika wa qarrahu. Bahwa pada kisah tersebut sama sekali tidak disebutkan bahwa Rasulullah mengetahui peristiwa itu dan menyetujuinya. Ini sisi yang pertama. Ya. Disebutkan di awal kisahnya itu ya ketika di Madinah. Itu yang Nabi ketahui. Adapun peristiwa ya lafaz bahwa Abu Jandal membangun masjid di atas kuburan Abu Basir, Nabi tidak tahu. Ya kan? Anggap kalau soal sahih. Dan yang sisi yang kedua, annahu law faradna anna an-nabiyya 'alima bidzalik wa qarrahu. Anggap kalau Nabi ya mengetahui peristiwa itu dan menyetujuinya. Ini kalau dianggap apa? Hadisnya sahih. Fa yajibu an yahmila dzalika 'ala annahu qabla at-tahrim. Maka wajib untuk membawa makna hadis tersebut yakni sebelum diharamkannya membangun masjid di atas kuburan. Ya. Kenapa? Li'annal ahaditsa sharihatun fi anna an-nabiyya harrama dzalika fi akhir hayatihi kama sabaqa. Karena hadis-hadis yang sudah dahulu penyebutannya itu sangat jelas menunjukkan bahwa Rasulullah mengharamkan hal itu di akhir hayat beliau. Sehingga itulah hukum yang terakhir. Kalau seandainya sebelumnya sempat dibolehkan, anggap sempat dibolehkan, maka hukum yang terakhir inilah yang dipegang. Ketika Nabi ya hendak wafat, sebelum meninggal beliau sempat berwasiat seperti itu. Ya, melaknat kaum Yahudi, kaum Nasrani tatkala mereka membangun masjid atau tempat ibadah ya di kuburan-kuburan nabi-nabi mereka. Wala yajuzu an yatruka nassal mutaakhir min ajli nassil mutaqaddim, sehingga enggak boleh. Tidak boleh meninggalkan dalil hadis, ya, nas yang terakhir, ya, kemudian karena adanya nas yang dahulu yang bertentangan kandungan isinya. Ala fardhi sihhati, itu pun kalau dianggap misalkan kisah tadi itu sahih. Inda ta'arud, ketika terjadi apa? Kontradiksi. Wa hadza bayyinun la yakhfa. Untuk masalah ini sangat jelas, tidak tersamarkan lagi. Wa nasallallahu ta'ala ayyahmiyana min attiba'il hawa. Amin. Nah. Jadi paham ini? Apa kesimpulannya? Hah? Jawabannya, kalau ada yang bertanya, ini ada kisah ini Abu Jandal katanya. Kisahnya panjang loh. Ya, diam aja sudah, enggak usah cerita. Antum sudah dengar ceritanya, ya kan? Ceritanya panjang, Abu Jandal itu dulu bersama dengan Abu Basir, meninggal Abu Basir, ternyata dibangun kuburan. Ya, dibangun masjid di atas kuburannya. Tunjukkan boleh katanya. Nah, dibantah. Ya, jawabannya yang pertama apa tuh? Apa yang pertama? Hadisnya apa? Dhaif, mungkar. Ya, kemudian yang kedua apa? Yang kedua bahwa ya, kalaupun sahih kisah yang Anda sebutkan tadi, ya, itu tidak boleh dibenturkan dengan hadis-hadis Nabi yang sahih yang menerangkan tentang haramnya. Kenapa? Karena dua hal. Karena dua hal. Yang pertama, ya, kisah tadi, ya, menyebutkan bahwa itu kejadiannya di antara para sahabat. Nabi tidak mengetahuinya. Sisi yang kedua, anggap kalau Nabi tahu, maka anggap itu hukum terdahulu, sudah terhapus, mansukh. Adapun yang terakhir, sebelum Nabi wafat sudah menegaskan dan menyebutkan bahwa Rasulullah melarang hal itu. Selesai. Ya. Baik, sampai di sini insyaallah, semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini. Kita lanjutkan insyaallah pada dars yang akan datang, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.